bab kirimat balas. Ini adalah bab yang penting, bisa membuat kita lebih bijaksana, bisa membuat kita lebih dewasa dalam menyikapi sesuatu. Banyak di antara masyarakat kita, tatkala mendengar kata syirik misalnya kan, langsung antipati, membenci, memusuhi, dikit-dikit tauhid, dikit-dikit syirik, tanpa mau berpikir panjang. Ketika mendengar kata syirik dan tauhid saja, langsung gitu, langsung antipati. Sudah enggak mau dengar lagi. Itu di antara sebagian masyarakat kita. Itu masih banyak terjadi. Kita ingatkan tauhid syirik itu masih alergi gitu. Nah, bab ini akan membuat seseorang itu lebih dewasa. Lebih terbuka pikirannya. Dia bersikapnya itu akan lebih rasional, lebih masuk akal. Kenapa sih Allah itu melarang berbuat syirik? Nah, ini bab ini itu isinya itu. Kenapa sih Allah itu melarang berbuat syirik? Kenapa Allah itu melarang kita beribadah kepada selain Allah? Kita berdoa kepada selain Allah, kita menyembelih, kita lempar di sungai, di lautan, kita datang kepada dukun-dukun, beri sesembahan kepada jin-jin. Kenapa sih hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa sih alasannya? Nah, dengan mengetahui alasannya, kita akan lebih dewasa bersikap. Tentunya untuk memahami hal ini kita butuh dada yang lapang, kepala yang dingin, dan pakai kacamata yang putih. Bilang ke orang tersebut, pakai kacamata yang putih, Bang. Jangan kacamata yang hitam, pekat, tebal, berlapis-lapis. Kalau kacamatanya sudah hitam, yang dilihat pun hitam. Ya enggak? Kalau kacamatanya sudah hitam, sudah susah nanti. Makanya bersihkan dulu diri, jernihkan dulu kepala, pakai kacamata yang putih, Bang. Ganti dulu yang putih. Nah, baru dia akan bisa memahami ayat-ayat Allah. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kenapa sih Allah melarang kesyirikan. Jelas ya? Anda perhatikan dalilnya. Kita langsung masuk dalil yang pertama. Dalam surat Al-A'raf ayat 191. Al-A'raf ayat 191. Anda langsung tulis di papan. Yang jauh mudah-mudahan ada buku. Munsaan buku bagusnya mendekat. Menurang jualan obat kan, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Yang sudah rapat, Bang. Sudah rapat Bali lah, ya kan. Surat Al-A'raf ayat 191 192. Atau Al-A'raf. 191 sampai 192. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Mantap pulpennya tuh. Ayusyrikun ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Anda ingat dulu belajar bahasa Arab ya? Tulisan besar. Segi garis buku itu panoh ya? Langkawi sebaris lagi, nanti tulis di bawah. Suak ya? Besar kan? Sekarang kayak bahasa Indonesia. Udah seringnya tulis kayak bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu ingin bagus tulisan bahasa Arabnya, tulis. Gitu. Nyontek di Al-Quran, bagus ya. Terus, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Ini ayat yang sangat mengajak kita berpikir, betul-betul mengajak kita untuk merenung. Jadi orang yang bisa menerimanya itu ya orang yang mau berpikir, hatinya lapang, pikirannya lagi dingin, berpikirnya bagus gitu. Tapi kalau orang sudah antipati, sudah membenci, dia susah memahami. Padahal ini ayat Allah loh. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata sebagian para ulama, perhatikanlah wahai saudara-saudaraku, jika ayat-ayat Allah itu sudah tidak mampu memberimu nasihat, maka nasihat siapa lagi yang akan kau harapkan? Jika ayat Allah itu sudah tidak mampu lagi menyentuh hatimu, maka siapa lagi yang kau harapkan nasihat mereka? Nah, hati-hati kita. Kalau sudah dengan ayat Allah saja kita itu betul-betul penentangan luar biasa, nah, kita berharap dari siapa lagi nasihat? Berharap dari siapa lagi kita hidayah? Jadi harus kita betul-betul teduhkan hati kita, terima ayat-ayat Allah, mudah-mudahan itu bisa menjadi sumber hidayah bagi kita. Kalau bisa dihafalkan. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Allah menyebutkan di sini 4 alasan kenapa kita enggak boleh beribadah, meminta tolong apapun bentuk ibadah kepada selain Allah, 4 alasan. Kalau salah satunya saja dipunyai oleh mereka, bolehlah kalian beribadah kepada mereka. Alasan pertama, ayusyrikuna ma la yakhluqu. Apakah kalian, wahai orang-orang musyrik, apakah kalian itu berbuat syirik? Ma la yakhluqu syai'an, kepada makhluk-makhluk yang la yakhluqu, tidak menciptakan. Yang pertama, la yakhluqu syai'an. Pertanyaannya sekarang, Allah menantang di sini, bagi kalian yang beribadah kepada selain Allah siapapun dia, apakah sesembahan kalian itu menciptakan? Nah, itu maksud Allah. Perhatikan bahasanya syai'an. Syai'an ini sesuatu. Uslubnya di sini, an-nakiratu fi siyakin nafyi. Isim nakirah, konteksnya itu meniadakan. Kalau nakirah konteksnya itu meniadakan, yang ditiadakan itu umum. Apakah kalian itu beribadah, berdoa, minta tolong kepada wali-wali, kepada jin-jin, kepada patung-patung, selain Allah tersebut yang mereka tidak menciptakan? Berarti tantangan Allah. Kalian yang beribadah kepada selain Allah, boleh kalian menyembah mereka kalau mereka menciptakan syai'an, sesuatu sekecil apapun ciptaan mereka, datangkan ciptaan mereka. Ada enggak yang mereka ciptakan di muka bumi ini? Poin pertama, berarti yang berhak diibadahi adalah yang mencipta. Sekarang kita tanya, siapa makhluk yang menciptakan selain Allah di muka bumi? Jawabannya enggak ada. Kalau enggak ada, berarti enggak ada satupun makhluk yang berhak diibadahi. Kalau mereka menciptakan, sembahlah mereka. Tantangan pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikuatkan lagi setelah disebutkan poin pertama, mereka itu tidak menciptakan syai'an, sesuatu apapun di muka bumi ini. Allah kuatkan lagi, wahum yukhlaqun. Padahal hum, mereka yang kalian ibadahi, yang kalian minta tolong selain Allah tersebut, yukhlaqun, mereka itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu mengajak kita berpikir. Kita minta tolong kepada jin, kepada wali-wali, kuburan-kuburan. Tidakkah kita berpikir? Mereka itu tidak menciptakan sesuatu. Bahkan mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih enggak minta langsung kepada Allah? Kenapa sih enggak minta langsung kepada Allah? Kan akal, kalau akal sehatnya masih normal, bisa enggak ada mikir seperti itu? Bisa kan? Tapi kenapa banyak yang syirik? Jawabannya setan itu sangat gigih. Jangankan kita, kaumnya Nabi Nuh berbuat syirik kepada Allah. Jangankan kita, Nabi Adam yang sudah tinggal di surga, minta makanan apapun, minta minuman apapun, rasa apapun, kenikmatan apapun ada di surga, tapi kalah dengan iblis. Masih juga dirayu dan digoda oleh iblis. Apalagi kita. Kita tinggal di dunia, serba ujian, serba susah, maksiat di mana-mana, kita sendiri punya hawa nafsu. Nabi Adam kalah dengan iblis. Makanya enggak heran kenapa terjadi kesyirikan padahal sudah enggak masuk akal orang yang berbuat syirik. Jawabannya setan itu gigih dia. Musuh kita sampai akhir zaman kata Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Orang yang kalian ibadahi itu diciptakan oleh Allah. Nah, ini poin yang kedua. Betul-betul luar biasa. Allah ingin mengajak kita berpikir dengan hati yang jernih, janganlah kita beribadah kepada selain Allah. Yang ketiga, wala yastati'una lahum nasran. Wala yastati'una, yang kalian sembah tersebut, la yastati'un, tidak mampu. La yastati', tidak mampu. Istita'ah, istita'ah itu kemampuan. Mereka itu la yastati'un, tidak mampu. Lahum, untuk diri mereka sendiri, nasron, pertolongan. Mereka itu tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Bukan diri mereka. Mereka itu tidak mampu menolong lahum kalian. Mereka yang beribadah. Sini. Mereka yang diibadahi. Mereka yang diibadahi tidak mampu. Lahum, lahum, hum di sini mereka yang beribadah. Nasron, menolong. Ini mendomir, kalau pernah baca bahasa Arab, ini penting nih dipahami. Mereka yang disembah selain Allah itu tidak mampu, lahum, bagi orang yang berdoa kepada mereka, nasron, menolong. Mereka tidak mampu menolong orang yang beribadah kepada mereka. Poin yang ketiga, kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Padahal mereka yang kalian pinta itu enggak mampu memberi pertolongan kepada kalian. Ini nyebut siapa? Yang nyebut Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk. Allah lebih tahu kondisi kita. Allah sendiri yang sebutkan, jin itu enggak mampu nolong kalian. Apalagi orang-orang yang sudah mati, wali-wali, batang-batang, keris-keris. Itu enggak bisa menolong kalian semua. Allah yang sebutkan ini. Bukan manusia, bukan nabi, bukan malaikat. Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mau berpikir secara rasional? Makanya buang dulu rasa benci kita. Bersihkan dulu hati kita, baru hidayah akan masuk. Allah sebutkan, mereka enggak mampu menolong kalian. Jelas? Allah sebutkan lagi yang keempat, wala ampusahum, tidak juga ampusahum. Ampus jiwa-jiwa. Hum ini mereka yang diibadahi. Hum di sini mereka yang diibadahi. Wala ampusahum, tidak juga jiwa-jiwa mereka yang kalian sembah tersebut, yang surun, mereka mampu menolongnya. Mereka yang kalian sembah juga tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Kalau enggak mampu menolong diri mereka sendiri, mana mungkin menolong kalian semua? Masuk akal? Jelas. Mereka enggak mampu menolong diri mereka sendiri. Kenapa masih kita pintai? Kenapa kita minta tolong kepada mereka? Beri sesajen dengan dipotong kepala kerbau, kepala kambing. Mereka enggak mampu menolong diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin akan menolong kalian? Jelas ya? Ini empat hal yang Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ini. Ini poin yang ketiga tadi. Dan ini poin yang keempat. Jadi Allah melarang, kenapa kita dilarang beribadah kepada selain Allah? Pertama, yang kalian ibadahi itu tidak menciptakan sesuatu apapun. Kalau mereka menciptakan, bolehlah mereka diibadahi. Yang kedua, bahkan mereka itu diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, mereka enggak mampu menolong kalian. Allah yang sebut mereka enggak bakalan mampu menolong kalian. Yang terakhir, bahkan menolong diri mereka sendiri, mereka enggak mampu. Bagaimana lagi mau menolong kalian? Kalau bisa kita hafalkan. Yusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Pendek enggak? Tapi itu ilmu luar biasa. Kita bisa berdialog dengan masyarakat kita dengan bawakan dalil ini. Dan itu tegas, jelas sekali. Enggak ada kerancuan dalamnya. Tinggal kita sampaikan dengan bagus. Itu dalil yang pertama. Ada dalil yang lain yang menguatkan sebelum kita masuk kepada dalil yang kedua? Atau nanti aja, langsung dalil yang kedua saja. Dalil yang kedua dalam surat Fatir ayat 13 sampai 14. Tulis lagi. Ada yang mau tulis kan? Insyaallah. Kain fokus ke komputer sebesar. Usulan. Kedua. Surat Fatir. Ayat berapa tadi? 13 14 ya. 13 sampai 14. 13 sampai 14. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Walladzina tad'una min dunihi. Walladzina. Tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir, min kitmir, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. In tad'u, tad'u, la yasma'u du'aakum, la yasma'u du'aakum, du'aakum, wa in sami'u, walau sami'u, walau sami'u mastajabu lakum, walau sami'u ma is mastajabu wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir wa yaumal وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ يُنَبِّئُكَ mislu khabir. Wish, panjang ayatnya. Hangas. Ini dari yang kedua yang disebutkan oleh penulis. Murni juga dari ayat Al-Quran. Surat Fatir. Ayat 13 sampai 14. Allah juga menerangkan dalam surat Fatir ini alasan kenapa kita enggak boleh beribadah, minta tolong, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang sama untuk kita memahami ayat ini, kita harus bersihkan diri kita, jernihkan akal kita dulu, pakai kacamata yang putih, jangan pakai kacamata yang hitam. Perhatikan Allah mengatakan, "Walladzina tad'una min dunihi." Dan orang-orang yang tad'una, kalian ibadahi, kalian doa kepadanya. Kalian minta pertolongan, kalian menyembelih untuknya, kalian istighosah kepadanya. Mereka selain Allah min dunihi, selain Allah tersebut, pertama Allah sebutkan, ma yamlikuna, ma tidak, yamlikuna memiliki. Mereka itu ma yamlikun, tidak memiliki. Min kitmir, pertama mereka tidak memiliki min kitmir. Min itu kan dari. Min di situ itu tambahan. Itu namanya zaidah. Ada huruf-huruf tambahan dalam bahasa Arab. Cuman dalam Al-Quran, tambahan itu bukan sekedar tambahan. Dalam Al-Quran, huruf-huruf tambahan itu punya makna. Gak usah panjang-panjang. Intinya min itu huruf tambahan, tujuannya untuk menguatkan. Li syiddatin nakirah namanya. Kitmir, ini isim nakirah, gak ada alif lam. Al-kitmir, itu ma'rifah. Ini kitmir, gak ada alif lam. Tambah min, syiddatin nakirah. Makin kuat nakirahnya. Mereka yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala enggak memiliki walaupun kitmir. Ada yang tahu arti kitmir? Ada yang pernah belajar? Antum tahu kurma? Ada enggak yang putih-putih di kurma itu? Kulitnya? Ah itu artinya kitmir. Kulit bukan kulit sih. Kulit kan, Meng? Apa namanya? Kitmir namanya. Kurma kan ada yang putih kan? Yang halus luar, ah, itu namanya kitmir. Mereka yang kalian sembah selain Allah enggak punya walaupun kitmir. Jelas, antum buka kamus bahasa Arab, Arab Indonesia apa arti kitmir? Ah, buka di situ jelaskan nanti. Ini kulit kurma itu yang putih itu loh. Enggak punya. Gimana kita minta tolong kepada mereka? Jelas ya? Enggak punya sedikit pun mereka di alam semesta ini. Semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lagi kalian. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ma yamlikuna min kitmir. Yang kedua. Itu salah. In. In tad'u jika kalian masih ngotot karena ya mungkin pertama ya karena syubhat setan. Yang kedua mungkin adanya dai-dai yang penyesat umat. Nah, kemarin kita kan belum selesai bahas dai penyesat umat. Adanya dai-dai penyesat umat yang bertitel, ya enggak? Kenapa orang-orang masih melakukan kesyirikan? Sebagian ada dai-dai yang profesor, doktor. Enggak apa-apa kita berdoa kepada wali-wali, ya enggak? Itu penyebabnya. Kalau kalian masih ngotot, kata Allah, sudah dibilang mereka enggak punya apa-apa, masih kalian pinta, in tad'u, jika kalian berdoa masih mau, la yasma'u du'a'akum, mereka enggak bisa dengar doa kalian. Kayak bodoh balik kalau kita bilang. Masih minta dibilang Allah. Mereka gak bisa dengar. Kan akal sehat kita berbicara di sini. Tapi kenapa masih ada yang sesat? Ya itu tadi setan itu gak mau kalah dia. Udah berabad-abad dia menyesatkan manusia. Makanya gak masuk akal gimana pun kesirikan. Pasti ada yang melakukannya. Makanya kata ulama-ulama kita. Kesesatan sesesat apapun pasti ada pengikutnya. Kenapa? Karena semua kesesatan pasti dibungkus dengan bahasa yang indah. Kemasannya dipercantik, dalamnya buntuk. Oke, dalamnya buntuk mengajak mengatakan Yahudi betul, Nasrani betul. Kemasannya apa? Pluralisme. Bahasanya indah. Buntuan di dalamnya itu, tapi kemasannya itu bikin indah. Yang ngomong profesor, doktor, Allahu Akbar. Itulah kesesatan. Antum nanya lagi. Ya kenapa ya orang-orang profesor kok bisa sesat? Ya kan? Ngapain profesor, dokter bisa sesat? Dia bisa bahasa Inggris, belajar luar negeri? Jawabannya gampang. Setan ya, mencari kader bodoh, siapa yang ada sesatkannya? Seandainya kadernya setan, kadernya setan itu tukang beca, siapa yang akan peduli dengan tukang beca? Setan tentu nyari kader yang cerdas. Yang pintar bisa menyesatkan orang. Kalau kadirnya setan orang bodoh, kita pun dan percaya. Nah itu jawabannya gampang. Jelas? Makanya kita kalau mau berlogika, kita ajak juga masyarakat itu berlogika gitu. Kadang-kadang mereka berbicara dengan logika, kita jawab dengan logika. Lihat logika Allah, Allah sebutkan untuk kita berpikir. Kalau kalian masih ngotot berdoa kepada mereka, la yasma'u, mereka gak bakalan dengar doa kalian. Oh, sudah mati. Orang sudah mati masa kalian pinta, patung-patung tersebut kalian pinta, mereka enggak bisa dengar. Jadi poin kedua, mereka tidak akan bisa dengar doa kalian. Masih kurang juga. Bisalah mereka mendengar. Karena khurafat kita sendiri gitu kan. Khurafatlah perasaannya, oh bisa, mungkin bisa. Kan mereka orang ajaib, orang-orang soleh kan orang ajaib. Dekat di sisi Allah, punya kedudukan di sisi Allah, pasti mereka bisa dengar. Terserah kalian lah. Walau sami'u, kata Allah, anggap saja mereka bisa mendengar kalian. Anggap saja mereka bisa dengar kalian. Mastajabu lakum. Mereka tidak akan pernah bisa mengabulkan doa kalian. Allahu Akbar. Luar biasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, anggap saja mereka bisa dengar sebagaimana anggapan kalian, igauan kalian, mastajabu lakum. Mereka enggak bakalan bisa kabulkan doa kalian. Kuat, luar biasa firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang ketiga, walaupun mereka bisa mendengar, mereka enggak akan bisa mengabulkan doa-doa kalian. Kemudian yang keempat, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat nanti, ini enggak perlu terjemahkan kan? Yaumal qiyamah, hari kiamat. Yakfurun, apa arti yakfurun? Kafir kan? Mereka yang kalian ibadahi akan kafir, akan mengingkari. Dengan apa? Perhatikan antum, perhatikan Allah bahasakan. Bisyirkikum, perbuatan kalian itu apa? Allah yang sebut sendiri perbuatan kalian ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat nanti mereka akan kufur dengan kesyirikan kalian. Allah sebutkan ini syirik. Nah, ini enggak mungkin bisa dibantah lagi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka orang yang munafik, mereka enggak yakin kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jelas orang yang berdoa kepada selain Allah, Allah sebutkan yakfuruna bisyirkikum. Akan mereka ingkari kesyirikan kalian, doa kalian, sembelihan kalian, nazar kalian untuk mereka. Mereka akan ingkari. Kenapa kita masih berdoa? Orang yang kalian sembah itu akan mengingkari kalian nanti. Yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Tidak akan ada yang memberikan kepada kalian berita seperti berita dari khabir, dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Hanya berita dari Allah. Tidak ada berita dari satupun makhluk. Karena hanya Allah yang tahu tentang kedudukan makhluknya. Tidak ada yang bisa memberikan berita, mengabarkan kepada kalian berita sebagaimana berita dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Yang keempat, mereka akan kufur terhadap kesyirikan, kesyirikan orang-orang yang beribadah kepada mereka tersebut. Nah, ini masuk akal. Jelas anam bawakannya semangat, antum bawakannya slow gitu kan. Tapi lihat kondisi lah. Tapi antum slow aja lah, dengan masyarakat slow aja, slow. Kalau lebih hafal dalilnya kan, oh, masya Allah, itu baru namanya ikhwan ahlus sunnah wal jamaah. Ndaklah cuma ngomong, ah, pokok ong, pakai pokok ong toh. Bila nak laku dakwahnya pakai pokok ong, jualan itu perlu iklan yang bagus, bawakan dalilnya yang bagus, fasihnya kita, bazar bahasa Arab juga gitu kan. Masih aja yang mau. Jelas ya? Ini memang ayat-ayat yang luar biasa yang dibawakan oleh penulis ini. Ini dua ayat ini paling sering dibawakan oleh ulama-ulama kita ketika mereka menjelaskan kenapa kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penguat dalil yang kedua ini, Allah nanti pada hari kiamat akan bertanya kepada nabi dan para malaikat. Allah akan bertanya kepada nabi dan malaikat, apakah kalian itu yang menyuruh manusia untuk beribadah kepada kalian? Allah tanya malaikat langsung. Allah tanya juga nabi, apakah kalian yang perintahkan manusia itu beribadah kepada kalian? Nah, itu. Pertama surat Saba ayat 40 sampai 41. Saba ayat 40 sampai 41. Wa yauma yahsyuruhum jami'an, tatkala Allah kumpulkan mereka di padang mahsyar. Summa yaqulu lil malaikah. Kemudian Allah akan bertanya kepada malaikat. Perhatikan ya, Allah akan bertanya kepada para malaikat. Aha ula'i iyyakum kanu ya'budun? Apakah mereka beribadah kepada kalian wahai para malaikat itu atas perintah kalian? Aha ula'i iyyakum kanu ya'budun? Apakah mereka itu beribadah kepada kalian wahai para malaikatku berdasarkan perintah kalian? Allah nanya langsung malaikat ini. Apa jawaban malaikat? Malaikat mengatakan, qalu. Mereka berkata, subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maha suci engkau ya Allah, engkau adalah pelindung kami bukan mereka. Subhanak, maha suci engkau wali kami bukan mereka. Balkanu ya'budun al-jinna. Tapi mereka itu semuanya menyembah jin. Itu ucapan malaikat. Yang mereka sembah itu bukan malaikat tapi ya'budunal jinna, beribadah kepada jin. Makanya ulama kita mengatakan hukum asal manusia dan jin itu musuh. Perhatikan ya, hukum asal manusia dan jin itu musuh. Ketika kita merukiah, jin itu musuh, bukan teman. Gak boleh diajak bicara, gak boleh diajak dialog. Kecuali jin sihir yang mengirim ada buhul-buhul, agar kita tahu tempat buhulnya, boleh kita dialog kepada dia. Di mana letak buhulnya. Tapi kalau sekedar merukiah menghilangkan jin dari badan, gak boleh diajak bicara. Karena hukum asal jin dengan manusia adalah musuh. Ini ucapan ulama-ulama kita, diantaranya Syekh Masyhur Hasan Salman. Itu ucapan malaikat. Balkanu ya'budunal jin, bahkan yang mereka sembah adalah jin. Malaikat sendiri yang mengingkari. Aksaruhum bihim mu'minun, mereka itu beriman kepada jin-jin tersebut. Ya, antum lihat dukun-dukun. Kita percaya kepada pohon-pohon, keris-keris, bali cincing, adek adam dalam, apalah macam-macam itu. Pakai jimat lah, gantung foto lah, gantung tali lah. Apa pun segera dilakukan untuk menolak bala. Semuanya adalah jin-jin tersebut. Baik, apa azan dulu, nanti kita lanjutkan lagi setelah azan Isya. Allah. Terus kita teruskan. Kemudian Allah juga akan bertanya nanti kepada Nabi, apakah Nabi itu mengajak manusia itu beribadah kepada mereka. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117, Allah mengatakan, wa idh qala Allah, tatkala Allah itu berkata, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah engkau perintahkan kepada manusia, jadikanlah diriku dan ibuku dua ilah yang disembah selain Allah. Allah nanya nanti, apakah engkau yang perintahkan kepada manusia, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai ilah yang disembah selain Allah. Qawala, Nabi Isa mengatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an akula ma laysa li bihaqqa, aku tidak mungkin mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku, kata Nabi Isa. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah, jika aku memang mengatakannya, engkau lebih tahu ya Allah. Jika aku memang mengatakan hal itu, engkau lebih tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu tentang apa yang ada dalam jiriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam jiwamu. Jadi Allah itu punya nafs, sifat nafs, nafsun jiwa. Jadi jangan kita bayangkan jiwanya Allah sama dengan jiwa makhluk. Allah mengatakan, wala a'lamu ma fi nafsik, aku tidak tahu dengan apa yang ada dalam jiwamu. Jelas ya? Innaka anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum, tidaklah yang aku ucapkan kepada mereka, illa ma amartani bihi, kecuali yang engkau perintahkan aku atasnya. Ani'budullah rabbi wa rabbakum, perintahku kepada mereka, wahai kalian umatku, u'budullah, sembahlah Allah, rabbi, rabbku, wa rabbakum, dan rabb kalian semua. Itulah perintah Nabi Isa. Nabi enggak ada memerintahkan umatnya beribadah kepada selain Allah. Nabi Muhammad juga enggak pernah perintahkan kita beribadah kepada beliau. Hak beribadah hanya milik Allah mutlak. Enggak ada satupun makhluk yang berhak diibadahi. Sebagaimana dua ayat yang kita bawakan. Jelas ya? Kemudian setan juga nanti berkata pada hari kiamat kepada orang yang beribadah kepada mereka. Wa qala syaitan, setan akan berkata nanti pada hari kiamat dalam surat Ibrahim ayat 22. Lamma qudiyal amru, tatkala perkara telah diselesaikan. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Setan mengatakan, Allah itu telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Allah telah janji kepada kalian janji yang benar, kata setan. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku memberikan janji juga kepada kalian, fa akhlaftukum, tapi aku ingkari janji tersebut. Setan ngomong pada hari kiamat, Allah berjanji dengan kalian janjinya benar. Aku juga janji kepada kalian, tapi aku ingkari janji tersebut. Ngaku dia. Kemudian, wa ma kana li 'alaikum min sultanin. Tidak ada atas diriku penguasaan terhadap kalian. Aku tuh enggak punya kekuatan apapun terhadap kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali yang aku lakukan, aku hanya ajak kalian. Aku hanya bisiki, aku hanya ajak. Adik setan merangkut rambut orang. Isduk kau. Ajak isduk. Nah, adik. Ada enggak kira-kira? Enggak mau melampang kali. Nah. Enggak ada setan lakukan itu. An da'autukum fastajabtum li. Kerjaanku hanya membisiki kalian, ngajak kalian. Fastajabtum li. Kalian yang mau mengikutiku. Setan ngomong itu nanti pada hari kiamat. Fala talumuni, jangan cela diriku. Jangan salahkan aku, kata setan. Walumu anfusakum, salahkanlah diri-diri kalian yang bodoh balai itu. Udah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an kenapa kalian bodoh balai masih. Paham? Ini setan yang ngaku pada hari kiamat. Jangan cela aku, katanya. Celalah diri kalian yang bodoh balai itu. Udah jelaskan Allah, masih kalian ngikut. Walumu anfusakum, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku sekali-kali tidak akan menolong kalian dan kalian juga tidak akan bisa menolong diriku. Inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Aku kafir kufur mengingkari kesyirikan-kesyirikan kalian yang kalian lakukan ketika di dunia. Ketika kalian menyembah kami di dunia, aku ingkari kesyirikan kalian tersebut. Nak tolak mantah-mantah sama setan. Kurang apa lagi? Sudah jelas Al-Qur'an kalau kita mau belajar kenapa Allah melarang berbuat syirik. Setan yang disembah pun akan mengingkari hal tersebut. Mau dilanjutkan, dah habis waktunya, tidak usah lah. Masih ada sisa dua dalil. Jadi intinya, dua dalil ini menyebutkan kepada kita alasan-alasan kenapa kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu masih bisa satu dalil. Masih bisa satu dalil. Dalil yang ketiga. Tatkala Nabi itu terluka pada perang Uhud, gigi geraham beliau patah. Maka beliau berdoa, kaifa yuflihu qaumun, dalil ketiga. Kaifa yuflihu qaumun, bagaimana kaum tersebut, kafir Quraisy tersebut akan beruntung, akan selamat. Sajju nabiyahum, mereka telah melukai nabi mereka sendiri. Jelas ya ucapan Nabi Muhammad, bagaimana mereka akan selamat setelah mereka melukai nabi mereka sendiri. Fanuzilat, maka turunlah firman Allah, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada urusan itu di tanganmu wahai Muhammad. Laisa laka minal amri syai'un, tidak ada hakmu dalam urusan tersebut wahai Muhammad. Apakah mereka mau selamat? Apakah mereka masuk neraka? Apakah mereka masuk surga? Tidak ada urusanmu wahai Muhammad. Ini ucapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Laisa laka minal amri syai'un. Engkau enggak punya hak dalam hal itu wahai Muhammad. Karena yang menentukan siapa yang sesat, siapa yang selamat adalah Allah. Nabi sendiri itu enggak punya hak apa-apa. Kalau nabi enggak punya hak apa-apa, kita pinta habis-habisan dia enggak bisa bantu. Lalu bagaimana dengan orang sekarang yang minta kepada orang yang sudah mati? Ah, itu sisi pendalilannya. Nabi saja enggak punya hak apa-apa mengatur alam semesta ini, menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tersesat, bukan hak nabi. Kalau nabi saja Allah cap seperti itu, lalu bagaimana dengan orang yang di bawah nabi? Paham antum? Itu sisi pendalilannya. Jelas ya? Kemudian dilanjutkan, dalam riwayat yang lain Rasul pernah doa kunut, Allahumma la'an fulan wa fulan, ya Allah laknatlah fulan dan fulan, disebutkan namanya satu-satu. Lalu turunlah ayat yang sama, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada urusanmu, tidak ada hakmu dalam hal tersebut. Ternyata yang Rasul laknat adalah tiga orang, yaitu Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, ada di sini dalam hadisnya. Suhail bin Amr yang kedua, yang ketiga Al-Haris bin Hisham. Tiga-tiganya masuk Islam. Yang dilaknat Rasul dalam doa kunut secara khusus sebut namanya, tiga-tiganya masuk Islam. Doa Nabi tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, paham? Doa Nabi saja enggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita berdoa kepada selain Nabi. Mudah-mudahan kita bisa berpikir dengan akal sehat di sini. Allah itu membantah Nabi sekaligus tidak mengizinkan Nabi melakukan hal tersebut, dan doa Nabi tidak diijabah. Nabi menginginkan tiga orang tersebut mati kafir, ya enggak? Ternyata Allah buktikan tiga-tiganya masuk Islam. Jelas. Nabi enggak bisa berbuat apa-apa, apalagi selain Nabi. Mudah-mudahan ayat-ayat atau hadis dari yang kita bawakan ini bisa membuka pikiran sehat kita. Enggak ada manfaatnya kita beribadah kepada selain Allah. Kuatkan tauhid kita, mintalah kepada Allah. Allah itu Rabbul Alamin, Allah Maha Kaya. Apapun yang kita pinta mudah bagi Allah. Allah enggak pernah kekurangan. Allah itu Maha Kaya. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bayang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah-arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Kuatkan tauhid kita, terus beribadah kepada Allah, hindari, selamatkan diri kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan karena itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Biiznillah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.